Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الله جل وعلا menciptakan manusia dalam keadaan mereka lemah. Qala subhanah wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dha'ifan, lemah. Tadinya tidak ada, kemudian Allah ciptakan, Allah wujudkan. Tadinya mereka jahil, tidak mengerti apa-apa, tidak bisa berbicara, tidak bisa na'am berfikir. Kemudian Allah ajari mereka al-kalam, ya takallam syai'an fa syai'a. Allah beri ilmu. Tadinya tidak bisa berjalan, kemudian yamshi ala aqdamihim, berjalan dengan kaki-kaki mereka. Naam. Demikianlah manusia ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan bersyukur kepada Allah adalah sebuah kewajiban. Ketika Allah kemudian memberikan nikmat kepada hamba, ya, sifat-sifat yang baik, yang tadinya jahil diberi oleh Allah ilmu, yang tadinya tidak bisa berbicara kemudian dia berbicara. Nikmat Allah Jalla wa'ala berupa sifat-sifat yang mulia adalah nikmat yang wajib disyukuri. Naam. Di antara sifat yang terpuji ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang dengan sifat itu seorang akan menjadi mulia. Di samping sifat-sifat tadi ada ilmu dan seterusnya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba yang menjadikan hamba itu mulia adalah sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya as-sidqu. As-sidq, kejujuran. Naam. As-sidqu fil qaul, as-sidqu fil amal. Taib. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat itu, sungguh Allah telah memuliakan dia. Tidaklah dia berbicara kecuali dengan benar. Yasduq fil kalam. Demikian pula ketika dia berbuat, beramal juga jujur. Yasduq fil amal. Taib. Bahkan para ulama menyebutkan min syuruti la ilaha illallah adalah as-sidqu. La ilaha illallah itu tidak cukup dengan ucapan saja. Seorang mengucapkan la ilaha illallah kemudian selamat, diterima ucapannya itu. Tetapi kalimat la ilaha illallah yaqbaluha Allah Subhanahu wa taala akan menerima manakala seorang hamba menyempurnakan syarat-syaratnya. Ada di sana al-ilmu, ada di sana al-yaqin, ya. Termasuk di antara syurut la ilaha illallah adalah as-sidqu. Jujur di dalam dia mengucapkan kalimat madza la ilaha illallah. Li'anna minan nas man yakdzib fi qawlihi la ilaha illallah. Karena di antara manusia ada yang berdusta di dalam dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti orang-orang munafikun, orang-orang munafikun fi zaman Rasul alaihi salatu wassalam, mereka mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi mujarradul kalam, tetapi hanya sekedar ucapan, dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada keyakinan, tidak ada kejujuran. Naam. Ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Namun ketika orang-orang munafikin ini bersama dengan teman-teman mereka, naam, kufar atau sama-sama munafikun, mereka mengatakan kami bersama kalian. Adapun ucapan kita la ilaha illallah, ucapan kita beriman di hadapan Rasul, di hadapan para sahabat, innama nahnu mustahzi'un. Kita hanya main-main, tidak sungguhan, tidak jujur, yakdzib, berdusta. Maka coba lihat ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, betapa as-sidqu, kejujuran itu, ya, merupakan kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan kita semuanya wajib untuk menunaikan syarat ini dalam kehidupan kita. Dalam kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Inilah salah satu contoh ma'asyiral muslimin betapa pentingnya as-sidqu, kejujuran fil qawli wa fil amal. Nah, jangan disangka orang-orang munafikin tidak beramal. Mereka beramal. Sholat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka sholat, mereka juga berzikir. Tampak yakni di hadapan manusia. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, orang-orang munafikin? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika mereka berdiri untuk sholat, oh berarti mereka sholat. Wa idza qamu ila sholah. Berdiri untuk sholat. Tidak jujur mereka di dalam berdirinya mereka itu. Oleh karena itu mereka berdirinya malas. Qamu kusala. Bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin dilihat oleh manusia. Yuraunan nas. Mereka riya di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidaklah berzikir, tidaklah ingat kepada Allah illa qalila. Dan salat bagi mereka sesuatu yang tsaqil. Sesuatu yang sangat berat. Semuanya berat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berat bagi mereka. Dan di antara yang berat-berat itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, asqalu, yang paling berat as-shalawat indal munafiqin, di sisi orang-orang munafikin adalah salat madza? Salat isya dan salat madza? Al-fajr, salat subuh. Karena tidak ada kejujuran, ikhwan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk menghiasi diri kita dengan sifat as-sidq. Bahkan para nabi, para rasul, Allah sebutkan, ya, sifat-sifat yang baik pada mereka dan yang sangat penting pada mereka adalah as-sidq. Para nabi, para rasul memiliki sifat-sifat yang mulia. Nah, dan yang sering Allah sebutkan, dan Allah sebutkan sifat-sifat tersebut, diantaranya as-sidqu. Mereka tidak pernah berdusta kepada manusia. Abadan. Agar manusia bisa mengambil suatu kesimpulan, bagaimana mungkin para nabi dan rasul akan berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama manusia saja tidak mereka lakukan, apalagi berdusta atas nama siapa? Allah. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ruf bisidq. Sangat terkenal kejujurannya. Bahkan diakui oleh semuanya, musyrikun. Nabi diangkat menjadi rasul ketika umur berapa? 40 sana, 40 tahun. Yakni 40 tahun qabla nubuwah. Mungkin ada yang bertanya, 40 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bagaimana muamalah beliau dengan manusia? Bagaimana ucapan beliau? Bagaimana janji-janji beliau? Ternyata ya, semua mengakui kejujuran Nabi alaihi salatu wasallam, as-siddiq. Tidak pernah seorang pun minan nas ya mengetahui Nabi berdusta. Tidak. Bahkan mereka mensifati Nabi dengan sifat-sifat yang mulia, as-sadiqu al-amin. Disifati dengan sifat ini. As-sadiq al-amin. Dan itu yang beliau ingatkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam turun kepada beliau ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan kepada kerabat dekat beliau. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Beliau pun berdiri di Safa, di bukit Safa. Thumma nada an-nas. Dipanggil manusia itu, semuanya berkumpul mendekat kepada Nabi. Karena yang memanggil ini orang yang mulia dan sangat mulia, paling mulia. Semua mengakui. Fajtama'an nas haulahu. Manusia berkumpul di sekitar Nabi sampai orang yang tidak bisa berangkat mewakilkan. Subhanallah. Termasuk yang datang adalah Abu Lahab. Sebelum Nabi memberikan peringatan, Nabi mengingatkan sebuah permisalan. Nabi bertanya kepada orang-orang yang hadir, ayuhan nas, wahai manusia, seandainya aku kabarkan kepada kalian ada jais, ada tentara atau ada pasukan yang berada di balik bukit akan datang kepada kalian, apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Manusia semuanya mengatakan, tentu kami akan membenarkan ucapanmu, kita belum pernah tahu engkau berdusta. Baru kemudian Nabi memberikan peringatan tentang azab Allah bagi orang-orang yang mensekutukan Allah subhanahu. Nah, di saat itu Abu Lahab marah, kemudian mengatakan, ya Muhammad, tabban laka alihada jama'tana, ya Muhammad, celaka kamu, apakah hanya untuk ini kamu kumpulkan kami semuanya di sini? Naam. Kemudian turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabb. As-sidqu adalah sifatul anbiya, sifat para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah tentang Ibrahim alaihi salatu wasalam, beliau abul anbiya. Di antara sifat yang Allah sebutkan tentang beliau, innahu kana siddiqan nabiyya, beliau seorang yang siddiq, memiliki sifat mana? As-siddiq. Nah, juga firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kadzalika Ismail alaihi salatu wasalam, fi hadhil ayah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat beliau dengan sifat mana? As-siddiq. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jujur. kalau Allah berikan kepada seseorang, maka sifat itu pertanda insya Allah dia akan mendapatkan sa'adah. Kalau kita dapatkan diri kita ini jujur, dimudahkan untuk jujur, dimudahkan untuk menjauhkan diri dari al-kadib, dusta, maka kita berharap kepada Allah semoga itu menjadi pertanda kebaikan bagi kita. Kebaikan itu ada amarat, ada tanda-tandanya. Naam. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Ada tanda orang Allah kehendaki kebaikan. "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, yufaqihu fid-din, Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Maka kalau antum, kita, nah, thalabatul ilmi, Allah mudahkan untuk kita belajar, Allah mudahkan untuk kita baca Quran, Allah mudahkan kita untuk duduk di majlis ilmu, halaqatul Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, belajar tafsir, alhamdulillah, Allah mudahkan untuk faham, alamatul khair. Membaca hadis, satu hadis, dua hadis, Allah berikan pemahaman, uskurullah, bersyukurlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum thalabatul ilmi, ya, yang Allah mudahkan duduk di markiz min marakizi ahli sunnah, wajib bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kalian untuk duduk menuntut ilmu. Dan ini pertanda insyaAllah ta'ala kebaikan, alamat al-khair. Taib. Demikian pula as-sidqu alamatul khair, tanda kebaikan. Mimma yadullu ala dzalik, di antara yang menunjukkan itu adalah hadis muttafaqun alaih, wa huwa hadisun masyhur, hadis muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wasallam berkata, yaqulul mustafa alaihi salatu wassalam, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, alaikum bisidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalul abdi yataqarrabu ila wa ma yazalul abdi yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, alaikum bisidqi, hendaknya kalian jujur, hiasilah diri kalian dengan kejujuran, wajib, bukan perkara yang boleh ya boleh tidak. Alaikum bisidq, wajib atas kalian jujur. Terus berusaha untuk berhias dengan sifat as-sidq, karena sungguh kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada albir, kebaikan-kebaikan, kebaikan lesan, kebaikan badan, semua kebaikan, amalan soleh. Dan jujur itu dalam segala hal. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan albir itu akan mengantarkan seorang kepada jannah. Dan harus diupayakan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, wala yazalul abdi yasduku, tidaklah seorang hamba terus berusaha untuk jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, wa yataharras sidqa, terus berusaha untuk memilih kejujuran sebagai jalan hidupnya, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai Allah catat dia sebagai orang yang mada siddiqan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika berbicara, berbicaralah dengan jujur. Ketika membuat persaksian, buatlah persaksian dengan jujur. Nah, ketika membuat hukum, buatlah hukum juga dengan jujur. Ketika bermuamalah, jual beli dan yang semisalnya, bermuamalahlah dengan jujur. Terus semuanya. Naam. Dalam muamalah sangat berpengaruh ma'asyiral muslimin. Coba kita dengar sebuah hadis tentang pengaruh kejujuran dalam muamalah jual beli. Fil hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, Nabi mengatakan al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Muttafaqun alaih. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, al-bayyan bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli, keduanya diberi oleh Allah pilihan selama dalam majlis, mau jadi jual beli atau tidak. Bil khiyar, namanya khiyarul majlis. Nah, kadang jual beli itu kan sudfah, tiba-tiba ke pasar niatnya tidak mau beli misalnya, ke pasar mau beli beras misalnya. Nah, dan uangnya memang cukup banyak untuk beli beras, bisa masuk ke pasar, ya lihat mainan, wah anak saya butuh mainan, tidak sengaja, akhirnya tawar menawar mainan. Dia tidak ingat kalau uangnya apa terbatas. Mana yang lebih penting, beras atau mainan? Ya beras ya, uangnya pas-pasan tadi kok. Ya. Ini sekedar contoh saja. Ah, lagi tawar menawar, ya sudah hampir deal harganya atau sudah deal. Ini harganya berapa? Ini harganya 50 ribu. Nah, teringat, oh saya ke pasar mau nyari beras, bukan nyari mobil-mobilan. Ya. Nah, kalau anak nangis karena tidak punya mobil-mobilan, bisa dibuatkan mobil-mobilan dengan apa namanya, dengan sandal bekas atau apa. Ya, bisa digambarkan mobil-mobilan. Tapi kalau lapar ya, ya tak gambarkan beras ya. Nah, oh tidak bisa ya. Ya, ya. Mau santri seperti itu. Ustaz lapar. Sudah masak belum? Nih lah gambarkan nih kompor. Ya, sudah ya, tenang ya, jangan enggak bisa ya. Taib, kembali pada kisah ini. Taib, sudah mau jual beli, teringat saya ke sini mau beli beras. Aduh, saya batalkan saja enggak jadi. Boleh atau tidak, ikhwan? Boleh. Al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini Allah yang memberikan apa namanya? Ya, ketentuan. Jadi kalau antum menjual kok kemudian sang pembeli kok enggak jadi di majelis itu, jangan marah. Karena terkadang kejadian-kejadian seperti itu warid mungkin terjadi. Nah. Tayib, kemudian Nabi mengatakan ini yang menjadi syahid. Fa in sadaqa. Kalau kedua orang ini penjual dan pembeli sadaqa, keduanya jujur dalam jual belinya. Barang yang dijualnya kalau ada aib cacatnya dia jelaskan. Ya. Wabayyana, dia jelaskan, tidak dia sembunyikan cacat-cacat yang ada, aib yang ada. Apa pengaruh dalam jual beli itu? Burika lahuma fi bayihima, akan diberkahi untuk keduanya dalam jual beli keduanya itu karena jujur. Tapi kalau sebaliknya justru dia memilih jalan kedustaan, wa in kadzaba wa katama, kalau dia justru berdusta dan menyembunyikan aib jual beli itu, muhiqat barakatu bayihima, Allah hapus barokah jual beli keduanya. Nah, oleh karena itu pasti ikhwan, dan kita menyaksikan tidaklah seorang yang bermuamalah dengan kejujuran kecuali diberkahi. Diberkahi jual belinya, diberkahi muamalahnya, karena as-sidq, karena kejujuran. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Isya jam berapa? 7.20. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini beberapa contoh tentang pentingnya as-sidqu, pentingnya kejujuran, ya. Dan bahwasanya kejujuran itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan. Orang kalau jujur dalam ucapannya, kesehariannya, ya, di samping diberkahi juga dipercaya oleh orang. Dipercaya. Ya. Tapi kalau kemudian dia berdusta, berdusta, yang namanya pendusta, kadzab, ya, ma'ruf bil kadzib, jujur pun orang ragu. Jujur pun orang ragu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah dalam surah Yusuf, ya. Antum tahu bagaimana ikhwat Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf berdusta dengan kedustaan yang ayahnya tahu. Ya. Mereka mengatakan Yusuf, ya, dimakan oleh serigala, dusta satu. Dan kedustaan akan mengantarkan kepada kedustaan berikutnya. Apa akhirnya mereka berbuat dusta? Ah, bawa bajunya Yusuf, kedustaan berikutnya. Ini Yusuf mati dimakan apa namanya? Serigala. Utuh tapi bajunya. Makan serigala kok bajunya utuh. Ya. Penuh dengan darah. Damin kadzib disifati dengan, ya, darah dusta. Dan ayahnya tahu Yusuf masih hidup, tidak di, apalagi beliau mendengar mimpi, kisahnya, ya, mimpinya Nabi siapa? Yusuf. Syahid yakdzib, berdusta. Tapi kisah berlanjut, ikhwan. Sampai perjalanan Nabi Yusuf sudah menjadi pembesar ketika itu, kemudian ikhwat Yusuf sudah pada tua, kemudian mereka datang kemana? Ke Yusuf untuk mendapatkan makanan, ya. Kembali lagi sampai kemudian membawa saudaranya Yusuf, Binyamin, dibawa. Nah, sampai kemudian terjadi kisah, ya, Binyamin ditangkap, ya, ini dibawa oleh Nabi Yusuf. Karena, ya, ada barangnya Malik Raja di dalam apa? Di dalam wadahnya Yusuf, saudaranya Yusuf ini. Nah, pulang ke rumah, menyampaikan kabar kepada ayahnya. Ya, jujur mereka, jujur atau dusta, ya? Jujur. Apa yang mereka sampaikan jujur. Mereka menyaksikan dan mendengar berita bahwasanya saudaranya Yusuf yasriq, mencuri. Nah, nah, apa kata ayah mereka kepada haula ikhwatu Yusuf? Nah, ketika mereka berkata, afwan, mereka berkata kepada ayahnya, ya abana inna banaka saraqa, wahai ayahku, anakmu mencuri. Ini berita yang mereka kabarkan jujur. Wa ma syahidna illa bima alimna, kita tidaklah menyaksikan kecuali apa yang kita tahu, yaitu yang kita saksikan. Ditangkap, dituduh sebagai apa? Pencuri. Nah, wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Sampai kemudian berkata kepada ayahnya untuk meyakinkan, was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha. Coba tanyakan penduduk qaryah. Tanyakan kepada al-'ir, kabilah-kabilah yang datang tentang kisah ini. Kami jujur. Tapi karena mereka sudah berdusta di awal yang pertama. Nah, ya, pendusta tetap pendusta. Berat untuk diterima persaksiannya, ucapannya. Nah, di sini, ikhwan, pentingnya kejujuran dan terusnya seorang berusaha untuk jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai apa? Orang yang jujur. Waktu kita terbatas, ya, hidup kita ini terbatas. Kalau sisa waktu kita ini tidak kita upayakan untuk berupaya mendekatkan diri kepada Allah, yasduq fil qaul, yasduq fil amal, yasduq fil muamalah, yasduq fi talabil ilmi, yasduq fi qiraatil Qur'an, wa yasduq fi qiraatil hadis, yasduq fi talabatil ilmi, fi talabil ilmi, maka kita akan rugi. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalul abd yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Naam, ma'asyiral muslimin, ikhwati al-kiram, wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Ini barangkali sedikit yang bisa kita ingatkan dari beberapa nusus Alkitab dan juga nusus As-Sunnah, yang itu semuanya adalah penerang bagi jalan yang kita lalui dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dengan apa yang telah kita dengarkan bersama minal ayat wa kalamir Rasul ali salatu wassalam hada. Wallahu alam, naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.